Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berada di tanggal 3 Syaban 1443 Hijriah, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan pada bulan Syaban ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan dan mencontohkan kepada kita agar seorang hamba memperbanyak amalan saleh pada bulan Syaban, di mana dalam hadis yang sahih dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, ketika beliau ditanya, mengapa anda wahai Rasul memperbanyak puasa pada bulan Syaban, kata beliau, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ilallah azza wa jal. Sebelumnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Syaban ini kebanyakan manusia lalai, ya. Kebanyakan manusia lalai. Dalam keadaan bulan Syaban itu bulan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan. Wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim, kata Nabi. Dan aku suka ketika Allah mengangkat amalku dalam keadaan aku sedang berpuasa, ya. Maka di sini ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita ambil pelajaran, kita berusaha mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, kalaupun tidak bisa sempurna seperti yang beliau kerjakan, ya berusaha mendekati, ya. Perbanyak amal saleh, kalau belum mampu memperbanyak puasa, perbanyak amalan yang lain, ya. Oleh karena itu para ulama salaf kita mereka mengatakan wa kana Sya'ban yuqal syahrul qurra, bulan Sya'ban itu disebutkan oleh mereka sebagai bulannya al-qurra, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ya. Jadi mereka lebih memperbanyak membaca Al-Qur'an pada bulan Sya'ban dengan keutamaan yang kita sebutkan tadi. Mereka senang ketika diangkat amalnya dalam keadaan amalan soleh, ya, amal kebaikan. Naam. Dan juga sebagai latihan bagi diri kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbanyak amal soleh pada bulan ini dan juga menjadikan kita mendapatkan bulan suci Ramadan. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran dari kitab karya Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, Ad-Durusul Muhimmah li'amatil Ummah, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan pembahasan atau pelajaran tentang tafsir. Maka Syaikh rahimahullah beliau menyebutkan pelajaran yang berikutnya. Qala rahimahullah ad-darsus tsani arkanul Islam. Pelajaran yang kedua setelah pelajaran tafsir adalah mempelajari tentang rukun-rukun Islam. Arkanul Islam, bayanu arkanil Islam al-khamsah. Wa awwaluha wa a'dhamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. Kata beliau, yang harus kita pelajari adalah mempelajari tentang rukun-rukun Islam yang lima, di mana yang paling pertama dan utama adalah rukun yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun-rukun Islam yang lima ini merupakan sebuah ilmu atau pengetahuan yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin, ya, atau kebanyakan kaum muslimin, bahwa Islam itu memiliki rukun-rukun yang lima, ya. Disebutkan dalilnya dalam beberapa hadis, diantaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Agama Islam ini dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, persaksian la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah, yang kedua, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat, berhaji ke Baitullah. Wa shaumi ramadan, yang kelima, berpuasa Ramadan. Taib, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini, kata beliau, banahu huwallahu wa ubhimal fa'il lil ilmi bihi. Kata beliau, dalam hadis ini tidak disebutkan siapa yang membangun Islam di atas lima hal. Ya kan, disebutkan tadi agama Islam dibangun di atas lima hal. Siapa itu yang menentukannya? Kata beliau, tentu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak disebutkan dalam hadis ini karena perkara ini sudah maklum, sudah diketahui bahwa yang membuat syariat ini adalah Allah. Dialah yang menetapkan bahwa Islam memiliki rukun yang lima, ya. Dan dalam hadis tadi disebutkan, ini faedah dari sisi bahasa, bisa disebut syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan dengan dikasrah. Bisa juga dengan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaumu ramadan. Kalau di kasrah dia sebagai badal dari khams, kalau di rafa marfu sebagai khobar dari mubtada yang dihapus yaitu hiya. Tapi ini faedah dari sisi bahasa Arab. Walhasil barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu memiliki lima rukun. Kata Al-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah, fihi bayanun azim شأن هذه الأركان الخمسة في الإسلام وأنها هي الأمور التي تعتبر الأصل والأساس. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita kemuliaan lima rukun Islam, ya, di mana lima rukun Islam ini ibaratnya seperti tiang, ya. Al-asas, kata beliau, tu'tabarul aslu wal asas, seperti tiang kalau bangunan, ya. Bangunan kalau tidak ada tiang, ya, ya tidak bisa berdiri, tidak bisa dibangun. Ya. Demikian pula agama Islam diibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam memiliki lima tiang, lima rukun. wa ghairuha wa in kana matluban fa innahu tabi'un laha. Dan setiap perintah selain dari lima rukun Islam ini, itu pasti kembalinya kepada lima rukun Islam ini, ya. Misalkan perintah berbakti kepada kedua orang tua, perintah untuk silaturahim misalkan, pasti kembalinya kepada lima rukun Islam ini. Wa hada fihi tashbihul umur al-ma'nawiyah bil umur al-hissiyah. Dan juga dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan, ya, perkara yang maknawi, perkara yang tidak bisa kita lihat, beliau permisalkan dengan perkara yang bisa kita lihat agar mudah dipahami, ya. Jadi agama Islam ini kan sebuah keyakinan yang harus kita yakini, tidak bisa kita lihat tapi bisa kita yakini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan seperti bangunan, kata beliau, ya, bangunan itu ada tiangnya, ada rukunnya. Demikian pula Islam memiliki lima rukun. Kalau tidak ditegakkan, maka tidak ada Islam, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang menunjukkan tentang lima rukun Islam. Dan juga tadi disebutkan dalam hadis, kita melihat berhaji didahulukan daripada puasa Ramadan. Padahal dalam hadis yang lain, dalam hadis Jibril misalkan, puasa Ramadan terlebih dahulu, baru disebutkan berhaji ke Baitullah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadza tartibun dzikri, wa tartibu dzikri yajuzu fihi an yuqaddamal muakhir. Kata beliau, hadza tartibun dzikri. Hadis ini hanya menyebutkan urutan, ya. Urutan. Wa tartibu dzikri, urutan yang sekedar penyebutan, bukan wajib, bukan harus, tapi tidak mengapa disebutkan yang belakang disebutkan di depan. Kata beliau tidak mengapa, ya. Makanya dalam hadis ini disebutkan berhaji terlebih dahulu baru puasa Ramadan. Adapun kebanyakan hadis menyebutkan puasa Ramadan terlebih dahulu baru berhaji. Walhasil lima rukun Islam ini kalau dalam penyebutan tidak harus berurutan. Kalau hanya penyebutan tidak harus berurutan. Adapun dalam hal amalan, ya, sesuaikan dengan kewajiban atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap muslim, ya. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, kita lanjutkan, apa yang harus kita ketahui dari lima rukun Islam ini, kata beliau, bisyarhi ma'aniha ma'abayani syuruti la ilaha illallah. Kata beliau, rukun Islam yang paling utama, yang paling pertama dan utama adalah bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata beliau, ini harus dijelaskan, harus kita mengetahui penjelasan maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Apa makna Muhammad Rasulullah? Dan juga harus kita ketahui apa syarat-syarat dari la ilaha illallah. Adapun maknanya, kata beliau, wa ma'naha la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al-ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Makna dari la ilaha illallah adalah la ilaha menafikan semua yang diibadahi selain Allah. Jadi tidak ada, kalau terjemahkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, di sini makna la ilaha menafikan tidak ada sesembahan yang diibadahi selain Allah. Illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Adapun kalimat illallah adalah menetapkan peribadahan hanya kepada Allah. Ya. Jadi la ilaha maknanya adalah menafikan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Jadi kita tetapkan yang berhak disembah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Ini makna yang benar dari la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan atau Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini bahasa Arabnya. La ma'buda bihaqqin illallah. Oleh karena itu para ulama mereka menjelaskan kesalahan dari sebagian ya, kelompok yang menafsirkan la ilaha illallah atau menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Tadi kita sebutkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang benar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau mereka mengatakan atau menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, kenapa salah? Karena kalimat ini, tidak ada Tuhan selain Allah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya, dan kedua-duanya salah, kedua-duanya batil. Yang pertama, berarti semua sesembahan yang ada itu Allah, ya. Kita lihat di dunia ini ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan misalkan, ya. Banyak ada yang menyembah roh-roh atau jin-jin yang mereka maksudkan, ya. Itu semua mereka anggap sesembahan. Berarti semua itu Allah. Kalau kita mengikuti terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semuanya Allah, ya. Sehingga batil maknanya. Yang kedua, ini menunjukkan tidak sesuai dengan fakta, ya, kedustaan, ya. Bahwa ternyata di dunia ini banyak yang dianggap Tuhan, banyak yang dianggap sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang benar terjemahannya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Di sana banyak ilah, banyak sesembahan, tapi semuanya tidak berhak, tidak pantas untuk diibadahi. Ya. Oleh karena itu, kata para ulama, dari kalimat la ilaha illallah ini juga menunjukkan bahwa mentauhidkan Allah itu harus ada dua hal yang terpenuhi. Yang pertama an-nafyu, yang kedua adalah al-isbat, ya. Dalam hal mentauhidkan Allah itu harus ada penafian. Yang kedua harus ada penetapan. Ini baru tauhid yang sebenarnya, mengesakan Allah yang sebenarnya. Pertama, menafikan semua sembahan selain Allah. Yang kedua, penetapan, yaitu menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah satu-satunya yang menciptakan. Ya. Kita nafikan, tidak ada yang membantu Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Allah satu-satunya yang memiliki nama, misalkan nama lafzul jalalah, nama Allah. Tidak boleh ada orang atau manusia yang memberi nama anaknya misalkan dengan Allah. Ini syirik. Kenapa? Karena nama Allah itu khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal peribadahan, kita hanya beribadah kepada Allah, menafikan semua sesembahan selain Allah. Dalam hal keyakinan, misalkan Allah hanya satu-satunya yang menciptakan, berarti tidak ada yang lainnya yang bisa menciptakan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Az-Zukhruf. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim, beliau berkata kepada ayahnya yang musyrik dan kaumnya, kata beliau, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang menciptakanku, ya. Kecuali zat yang menciptakanku, itulah yang aku sembah, itulah yang aku beribadah kepadanya. Ya. Jadi di sini Nabi Ibrahim apa? Menyebutkan an-nafi wal isbat. Beliau menafikan, berlepas diri. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali Allah. Ya, jadi orang-orang musyrik dari zaman dahulu mereka beribadah kepada Allah juga, ya. Tapi di lain waktu beribadah kepada berhala. Ya, itulah namanya kesyirikan, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Di lain waktu beribadah kepada Allah, di waktu yang lain beribadah kepada berhala, kepada pohon. Itulah asyirku, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ya ahlal kitab." Katakan wahai Rasul kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. "Ta'alu, kemarilah." Qul ya ahlal kitab ta'alu, kemarilah kalian. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemari, mari kita bersatu dengan satu kata, ya. Satu kalimat antara kami dan kalian. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Apa itu kalimatnya? Kita sama-sama beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan seorang pun, dengan sesuatu pun. Ya. Ini kalimat la ilaha illallah, menetapkan peribadahan hanya kepada Allah dan menafikan sesembahan selainnya. Kalimat la ilaha illallah ini juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan afdhalud dzikri, sebaik-baik zikir, ya. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalud dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik atau zikir yang paling afdol, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, karena menunjukkan tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Namun perlu diperhatikan bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sifatnya umum, sehingga kita mengamalkannya juga tidak menentukan waktu tertentu, tidak mengkhususkan waktu tertentu kecuali yang ada dalilnya. Misalkan ketika azan, ya, ada la ilaha illallah. Ketika iqamah, ada kalimat la ilaha illallah. Atau keadaan-keadaan yang lain yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus zikir la ilaha illallah. Adapun sabda beliau ini menunjukkan umum, ya, sehingga kita mengamalkan berzikir ketika sempat la ilaha illallah, ada waktu lagi zikir la ilaha illallah, tidak mengkhususkan. Adapun mengkhususkan, maka perlu kepada dalil, ya, perlu kepada dalil. Misalkan ada yang mengatakan dianjurkan berzikir la ilaha illallah 1000 kali, ya, 100 kali, ya, sebutkan dalilnya. Kalau dalilnya ada, sahih, kita amalkan. Kalau tidak ada dalilnya, jangan mengkhususkan atau menyebutkan keutamaan tertentu kecuali dengan dalil. Ya. Kalau menyebutkan tanpa dalil, maka itu kata para ulama yang disebut dengan al-muhdas, perkara baru yang diada-adakan dalam Islam. Ya. Misalkan salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita waktu-waktu kapan diwajibkan salat dan kapan disunnahkan untuk salat. Maka tidak dibenarkan apabila ada seorang yang menyebutkan keutamaan salat sunnah tertentu tanpa ada dalil atau dalilnya dhaif, ya. Tidak dibenarkan. Itu bisa terjatuh ke dalam perkara bid'ah, perkara baru dalam agama, padahal perkara baik, ya. Sehingga dalam beribadah itu dibutuhkan al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan berusaha mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, seperti ini zikir la ilaha illallah seutama-utama zikir, tapi diamalkan sesuai dengan dalil. Kalau ada dalil yang menyebutkan secara khusus la ilaha illallah diucapkan pada waktu ini, pada waktu itu, maka kita amalkan. Kalau tidak ada, maka diamalkan secara umum. Diamalkan secara umum. Taib. Oleh karena itu dakwah para nabi dan rasul semenjak rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, mereka semua mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablikum mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah, "Tidaklah kami mengutus satu rasul sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya agar menyeru manusia." Ya. Agar memerintahkan kepada manusia la ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali diriku. Jadi kecuali Allah. Ini semua dakwah para rasul. Dakwah yang mengajak kepada tauhidullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah beliau menyebutkan yang harus kita pelajari juga adalah setelah maknanya. Tadi maknanya telah kita ketahui, makna dari la ilaha illallah adalah syurutuha, syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah ini disebutkan oleh para ulama berdasarkan at-tatabbu' wal istiqra', berdasarkan penelitian dan pembahasan. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan mana dalilnya bahwa la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Dalilnya adalah penelitian, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman-firman Allah dirangkum oleh para ulama, ternyata semuanya ada 7 syarat. Ada 7 syarat la ilaha illallah. Sebagian menyebutkan 8. Imam Wahab Ibnu Munabbih, beliau pernah ditanya, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Beliau ditanya, "Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga?" Ya. "Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga?" Kata beliau, "Qala bala, walakin laysa miftahun illa lahu asnan." Kata beliau, benar. Kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. Akan tetapi, bukankah setiap kunci itu ada apa? Geriginya, ya. Ada geriginya, yakni kita ketahui kunci. Kalau beda kuncinya tidak terbuka pintu, ya kan? Masing-masing pintu beda kuncinya. Tidak sama. Kata beliau demikian pula, la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci surga. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha laka. Apabila engkau membawa kunci surga dengan gerigi yang sesuai, ya, maka akan terbuka bagimu surga itu, ya. Wa illa lam yuftah laka. Kalau tidak sesuai, ya, kunci dengan geriginya, maka tidak akan terbuka pintu surga itu. Ya. Ini dari Imam Wahab bin Munabbih, memudahkan kepada kita bagaimana pentingnya mengetahui apa itu kunci atau syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Syarat-syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah, kata beliau, betul kunci surga. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui, kunci itu ada geriginya. Ya. Kalau sesuai, maka akan terbuka. Kalau tidak sesuai, tidak akan terbuka. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Tarikhul Kabir, demikian pula dalam sahihnya secara ta'liq. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan syarat-syarat la ilaha illallah. Wa amma syurutu la ilaha illallah. Adapun syarat-syarat la ilaha illallah, fahia, yaitu yang pertama al-ilmu. Yang pertama adalah berilmu. Ya. Al-ilmu al-munafi lil jahli. Pertama, berilmu dengan makna la ilaha illallah. Berarti lawannya adalah kejahilan. Ya. Lawan dari berilmu adalah kejahilan. Syarat yang kedua, wal yaqinu al munafi li syak. Syarat la ilaha illallah yang kedua adalah yakin yang menafikan keraguan, yakin tanpa ragu. Ya. Yang ketiga, wal ikhlasu al munafi li syirki. Ikhlas dalam mengucapkannya. Dan ini berarti kalau ikhlas menafikan kesyirikan. Yang keempat, wasidqu al munafi lil kadhib. Keempat, jujur dalam berucap la ilaha illallah. Jujur dalam meyakini la ilaha illallah. Yang menafikan dusta, ya, lawan dari jujur dusta. Yang kelima, wal mahabbatu al munafiyatu lil bughdhi. Kelima, cinta, mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang berkeyakinan atau mengucapkan la ilaha illallah. Lawannya adalah benci. Jadi cinta tidak boleh membenci. Yang keenam, wal inqiyadu al munafi lisyirki. Yang keenam adalah tunduk, ya, atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada apa yang dikandung dalam kalimat la ilaha illallah. Lawan dari berserah diri berarti syirik, yakni kesyirikan, kesombongan. Yang ketujuh, wal qabulu al munafi lirad. Yang ketujuh adalah menerima. Jadi enggak cukup mengerti arti atau makna la ilaha illallah. Juga harus mengetahui atau harus menerima. Ya, al qabul. Lawannya adalah menolak. Jadi menerima, tidak menolak kalimat la ilaha illallah. Yang kedelapan, wal kufru bima yu'badu min dunillah. Yang kedelapan adalah kufur atau mengingkari semua yang diibadahi selain Allah. Jadi harus berlepas diri. Ya. Ketika ada yang berbuat kesyirikan, kita harus berlepas diri, harus tidak ikut-ikutan. Taib, harus mengingkari. Ini delapan syarat dari syarat la ilaha illallah. Wa qad jumi'at fil baitaini al-atiyaini. Delapan syarat ini dikumpulkan dalam dua bait syair. Jadi kalau ingin mudah menghafalnya, hafalkan bait syair. Hafalkan bait syair yang beliau sebutkan. Kata beliau, bait syairnya adalah ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a. Ilmun yaqin. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a. Ilmu, yakin, ikhlas, sidq, jujur. Empat. Mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha, mahabbah. 6 cinta. Inqiyad 7 ilmu, yakin, ikhlas, sidq 4 mahabbah. 5 inqiyad. 6 qabul. 7 ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Wazida thaminuha, ditambah yang ke-8, al-kufranu minka bima, al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai kode uliha. Yang ke-8 adalah al-kufranu minka, engkau mengkufuri atau mengingkari sesembahan selain Allah, ya, siwal ilahi minal asyai qad uliha, sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ini dua bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Wazida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Taib, barakallahu fikum. Antum talabatul ilmi, insyaallah bisa menghafalnya. Ini 7 syarat dari la ilaha illallah. Kemudian kita sebutkan apa dalil-dalilnya? Apa dalil-dalilnya dari 7 atau 8 syarat ini? Pertama, dalil tentang wajibnya berilmu. Wajibnya belajar apa makna la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, perintah. Ketahuilah, ilmuilah, apa itu la ilaha illallah. Yaitu bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir lidambik, kemudian minta ampunlah engkau atas dosa-dosamu. Di sini perintah kepada kita untuk berilmu, untuk belajar apa itu makna la ilaha illallah. Taib. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Utsman bin Affan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal, man mata, barang siapa yang meninggal wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia berilmu, dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah, dia mengetahui dengan sebenarnya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, apa janji Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, jadi syaratnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ingin masuk ke dalam surga, dia mengucapkan dengan ilmu, dia harus mengerti apa itu la ilaha illallah. Taib. Kemudian syarat yang kedua tadi, al yakin, harus yakin, jangan ada keraguan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, ya, tanpa keraguan dalam hatinya bahwa inilah agama yang benar, bahwa inilah keyakinan yang benar. Taib. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni rasulullah, dan aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalqallahu bihima 'abdun. Tidaklah seorang hamba yang bertemu Allah dengan dua persaksian ini ghairu syakin, tanpa keraguan, ya. Tidaklah seorang hamba yang meninggal dia bertemu Allah dengan membawa dua persaksian ini tanpa ragu, illa dakhala al-jannah ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Kata Nabi, melainkan dia akan masuk ke dalam surga, ya. Jadi ini janji dari Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa saja yang bertemu Allah membawa dua kalimat syahadat dalam keadaan yakin tanpa ragu, maka akan masuk ke dalam surga. Kemudian syarat yang ketiga tadi disebutkan al-ikhlas. Seorang mengucapkannya harus ikhlas, ya. Lawannya adalah kesyirikan. Ini banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang perintah agar kita mengikhlaskan agama kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, ya. Ala lillahi ad-dinul khalis. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as'adun nasi bi syafaati. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, ya, pada hari kiamat. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yaitu siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, murni dari hatinya, bukan karena paksaan, bukan karena menginginkan dunia, ya. Jadi benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, maka ini yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat. Kemudian tadi syarat yang keempat, as-sidqu, jujur, ya, jujur dalam mengucapkannya. Apa lawan dari jujur? Dusta. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kata Allah, apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu, pasti mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Allahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Kata Allah, Allah juga mengetahui bahwa engkau wahai Muhammad adalah Rasulnya. Allahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Kata Allah, Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu kaum pendusta, ya. Jadi orang yang tidak jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, dia orang-orang munafik, ya. Kalimat atau lisannya saja mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbih." Tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, ya. Tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbih, jujur dari hatinya. Illa haramallahu haramahullahu alannar, melainkan Allah haramkan dirinya dari api neraka, ya. Ini keutamaan dan juga syarat jika seorang ingin diharamkan dari api neraka, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah dengan jujur, sidq, tidak dengan kedustaan. Yang kelima, al-mahabbah, cinta ya. Lawannya adalah benci. Apa maksudnya cinta? Ya, dicinta dengan kalimat la ilaha illallah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada orang-orang yang meyakini la ilaha illallah, yaitu kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan bagi Allah, ada yang menjadikan sekutu bagi Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut, mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah itu seperti mereka mencintai Allah. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak murni mencintai Allah. Mereka terkadang beribadah kepada Allah, terkadang beribadah kepada berhala. Sehingga kaum mukminin diperintahkan untuk memurnikan cinta mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga golongan yang akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Orang yang akan merasakan manisnya iman yaitu orang yang Allah dan Rasulnya itu yang paling dicintai, ya, dari yang lainnya. Ya, ini orang yang akan merasakan manisnya iman. Taib. Syarat yang keenam adalah al-inqiyad, tunduk, ya, kepada perintah Allah, tunduk dari kandungan. Apa yang disebutkan, apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, dia harus taat. La ilaha illallah menunjukkan harus meninggalkan sesembahan selain Allah, dia taat. La ilaha illallah menunjukkan dia harus taat kepada Rasulullah, harus mengikuti sunnah Rasul, maka dia taat. Ya, ini syaratnya. Yang keenam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Ya, bertaubatlah kalian kepada Allah dan berserah dirilah. Serahkan diri kalian, yakni ketaatan kalian hanya kepada Allah. Ini yang paling paling utama. Ketika ada perintah dari manusia, ada perintah dari Allah, maka dia mendahulukan perintah Allah daripada perintah manusia. Ini maksudnya al-inqiyad, al-istislamu lillahi bitauhid. Syarat yang ketujuh, al-qabul, menerima. Orang-orang kafir Quraisy, mereka tahu bahwa Allah itu adalah ilah, adalah Tuhan yang disembah. Akan tetapi mereka juga meyakini bahwa selain Allah itu ilah, sesembahan. Sehingga ketika Nabi Muhammad mengatakan, Qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, yakni murni hanya Allah yang diibadahi, kata mereka apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini mau menjadikan ilah yang banyak jadi satu saja? Ya. Inna hadala syai'un ujab. Ini perkara yang aneh, perkara yang baru yang kami tidak dapati dari orang-orang tua dahulu. Ini orang-orang musyrik, mereka taklid, ya, fanatik buta kepada nenek moyangnya. Bahwa nenek moyang kami dulu menyembah pohon, menyembah patung, menyembah berhala, juga menyembah Allah, maka kami ikuti. Datang Nabi Muhammad, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, yani hanya beribadah kepada Allah semata. Kata mereka tidak, mereka sombong, ya, tidak mau tunduk. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka dikatakan ucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Kata mereka, apakah kita mau meninggalkan semua ilah, semua sesembahan ini karena satu orang yang gila ini, syair yang gila ini? Mereka mengejek Nabi Muhammad dengan majnun. Taib. Syarat yang ke-8 jadi al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengingkari peribadahan kepada selain Allah, ya. Ini syarat la ilaha illallah. Seorang yang mengucapkan meyakini la ilaha illallah, dia harus benci kepada orang-orang yang menyembah patung. Dia harus benci, mengingkari orang-orang yang beribadah kepada pohon misalkan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lan fisama laha." Barang siapa yang kufur kepada taghut, yakni mengingkari sesembahan selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Apa itu tali yang kuat? Ditafsirkan oleh para ulama, la ilaha illallah. Ya. Dia telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Syaratnya apa? Harus mengingkari semua sesembahan selain Allah, dan juga berlepas diri dari para pelakunya. Berlepas diri dari para pelaku kekufuran dan kesyirikan. Ini barakallahu fikum, 8 syarat dari syarat la ilaha illallah yang harus kita pahami dan kita amalkan. Karena itulah kunci surga. La ilaha illallah akan terbuka pintu surga itu apabila seorang mendatangkan, ya, gerigi kunci yang sesuai, yang benar, yang benar dengan kuncinya. Taib naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-ilmun nafi' wal amalus salih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.